Akeh tangan sing pengin mengkono. Mara rek montore fulku. Montor Volvo nggo ngangkut besi. Ojo ngantek mripatmu ijo. Yen ngerui duit komisi. Ora-ora montore fulku. Montor Volvo nggo ngangkut besi. Ojo ngantek mripatmu ijo. Yen ngerui duit komisi. Montor Nissan nggo ngangkut jamu. Ojo ngantek tangan rudusan. Marang barang sing duduhanmu. Ore-ore montor Nissan. Montor Nissan nggo ngangkut jamu. Ojo ngantek tangan rudusan. Marang barang sing duduhanmu. Montore Mercy. Montor Mercy nggo ngangkut wedi. Ojo ngantek nggo muni-muni. Dupeh kabeh rumangsa wedi. Ora-ora montore Mercy. Montor Mercy nggo ngangkut wedi. Ojo ngantek nggo muni-muni. Dupeh kabeh rumangsa wedi. Ora-ora montore mabur, montor mabur kalingan mendung. Ora-ora montore mabur, montor mabur kalingan mendung. Ora-ora montore mabur, montor mabur kalingan Dodoki saben kanton mesti dileboni wangsulane mung rupa tulisan sing unine tidak ada lowongan klantung panji klantung panas banget turut lurus klantung panji klantung durung durung aja oh, koneksi. Klantung panji klantung, panas bantet turut lurang. Klantung panji klantung, durung durung ojo moto. Klantung panji klantung, durung durung ojo nesu. Klantung panji klantung, enteni wae bekerja. Kempas kempis klantung panji klantung, durung durung ojo nesu. Klantung panji klantung, enteni wae bejamu. Klantung panji klantung, ayo dadi wira swasta. Klantung panji klantung. sister next to me. Napasmu, napasku, hatimu nyawi. Aku pilih-pilih tapi pilih. Thank you. ditampe aja gelap. Ayo, ayo, ayo. Ditakoni gelap-gelap. Ayo, ayo, ayo. Ditakoni.